الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخي الإسلام kita melanjutkan kajian صحيح ترغيب والترهيب. Kita masuk hadis yang ke-17. Wa an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qala fi ma yarwi an Rabbi azza wa jal. Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam perkara yang beliau riwayatkan dari Allah, dari Rabb-nya. Ini disebut dengan hadis qudsi, ya. Apa itu hadis qudsi? Yaitu periwayatan Rasulullah dari Allah. Ya. Bahwa Allah berfirman, Inna Allah katabal hasanati wasayyiat. Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalika fi kitabi. Kemudian Allah menjelaskan itu dalam kitabnya. Bagaimana penjelasannya? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang mengamalkan kebaikan atau siapa yang berniat berbuat baik dan tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tuliskan untuknya di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jadi orang yang berniat kebaikan kemudian tidak jadi mengamalkannya, tetap ditulis oleh Allah satu kebaikan, masya Allah. Fa'in hamma biha fa'amilah. Kalau dia berniat berbuat baik dan ternyata dia jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah tulis 10 kebaikan ila sab'imi'at dhi'fin, sampai 700 kali lipat, masya Allah, ila ad'afin kathira, bahkan lebih dari itu. Allahu Akbar. Ya, lihat ya. Jadi kalau kita melakukan berniat kebaikan kemudian kita jadi mengamalkannya, maka Allah tulis dari 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha." Dan siapa yang berniat berbuat buruk kemudian tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan. Ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang berniat berbuat buruk kemudian tidak jadi mengamalkannya, namun dalam satu riwayat yang lain ada tambahan min jarrai, karena takut kepadaku, maka Allah tulis untuknya di sisinya satu kebaikan. Jadi ini khusus kalau dia tinggalkannya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in huwa hamma biha fa'amilah. Kalau dia berniat berbuat buruk dan ternyata jadi ia mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah hanya menuliskan untuknya satu keburukan saja. Allahu Akbar. Lihatlah saudaraku, akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Zada fi riwayatin, bahkan dalam satu riwayat yang lain ada tambahan, yaitu riwayat Muslim, au mahaha, atau Allah menghapusnya. Artinya kalau si hamba melakukan perbuatan keburukan, Allah tuliskan satu atau Allah menghapusnya. Wala yahliku 'ala Allah illa halik, dan tidak ada yang binasa atas Allah kecuali orang yang binasa. Saudaraku seiman, kita jelaskan hadis ini sedikit demi sedikit, ya. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kebaikan dan keburukan. Itu menunjukkan akhi bahwa yang dicatat itu adalah yang bernilai kebaikan atau yang bernilai keburukan. Adapun yang tidak bernilai kebaikan, tidak bernilai keburukan, biasanya perkara-perkara yang mubah, maka itu tidak dicatat. Ya. Tapi bayangkan ya, kalau kita punya buku rapot dan tidak ada nilainya, itu juga sesuatu yang tentunya sangat tidak baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadisnya menganjurkan kita untuk semaksimal mungkin bisa menjauhi perbuatan yang sifatnya apa? Sia-sia, yang tidak bernilai kebaikan, tidak bernilai juga keburukan. Allah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa dia? Yaitu orang yang dalam sholatnya khusyuk. Siapa lagi? Yaitu orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Masya Allah. Maka Rasulullah menganggap bahwa tanda bagusnya Islam seorang hamba itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda ya bagusnya keislaman seorang hamba itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat hidupnya. Berarti kalau kita misalnya masih sibuk dengan hal-hal yang enggak ada manfaatnya, berarti ya Islam kita belum bagus. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tanda Islamnya bagus itu kapan? Dia meninggalkan perkara yang enggak ada manfaatnya. Maka kalau kita habis waktu kita untuk main game, gak ada manfaatnya, dan hal-hal yang gak ada, tidak bernilai kebaikan, tidak juga bernilai keburukan, tidak ada pahala, tidak ada, ya tidak ada pahala sama sekali, apalagi dosa, na'udzubillah. Maka ya akhi, itu menunjukkan kurang bagus Islam kita. Maka ini menunjukkan akhi ya, bahwa yang dicatat oleh Allah, yaitu yang bernilai pahala atau yang bernilai dosa. Maka tentu kita berusaha bagaimana memperbanyak nilai kebaikan kita, sebab ya kebaikan dan keburukan dan semua catatan itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Makanya pada hari kiamat nanti akan diberikan buku catatan mereka, fa amman utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya itu dari kanannya. Ya. Maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan diberikan hisab yang mudah. Subhanallah. Maka kita berpikir bagaimana nanti pada hari kiamat ketika melihat buku catatan amal kita, kita gembira. Dan yang menoreh dan mencatatnya kita sendiri, maksudnya yang ya, itu semua hasil amalan kita sendiri. Maka kalau kita selama di dunia selalu berbuat keburukan, di hari kiamat pengennya melihat rapot yang bagus, gak mungkin. Kalau kita ingin rapot kita nanti pada hari kiamat bagus, buku catatan kita bagus, catatan amal kita, berarti kita harus memperbagus amalan kita, akhi. Iya. Dan kelak kebaikan dan keburukan itu juga akan ditimbang pada hari kiamat. Siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, iya, maka insya Allah dia termasuk ashabul yamin. Dan siapa yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, na'udzubillah, ia binasa dalam api neraka. Dan siapa yang kebaikan dan keburukannya itu seimbang, maka para ulama menyebutkan mereka itu ashabul a'raf. Ya, ashabul a'raf, mereka yang berada di tempat tinggi, tidak di surga, tidak di neraka, yang kemudian setelah itu Allah maafkan mereka, dimasukkan ke dalam surga, yang Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf. Baik, sesungguhnya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan, kata Rasulullah SAW. Allah, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Kemudian Allah menjelaskan itu dalam kitabnya. Faman hamma, siapa yang hamma, hamma itu artinya berniat, bihasanatin, dengan perbuatan baik. Artinya dia berniat untuk berbuat baik. Seperti dia mau berniat sedekah, dia mau berniat membantu orang lain, berniat untuk sholat sunnah, sholat tahajud, puasa sunnah, dan yang lainnya. Yang itu sifatnya kebaikan yang tentunya ditunjukkan oleh dalil. Ya, bukan kebaikan yang menurut kita baik, bukan. Karena yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah SWT baik. Ya. Makanya batasan disebut kebaikan itu kapan? Disebut kebaikan itu kalau ada dalilnya dari syariat bahwa itu kebaikan, hasanah. Ya. Adapun kalau menurut kita itu hasanah dan ternyata tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, tidak pula dari salafus saleh, maka itu tidak itu bukan hasanah. Maka dari itu, akhi, jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Kita terkadang suka mendahului Allah dan Rasulnya dengan cara memandang sesuatu hasanah, kebaikan. Tapi ternyata Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan itu sebagai sebuah kebaikan. Tidak pernah Allah dan Rasulnya menilainya sebagai sebuah kebaikan. Nah, dari itu hasanah yang dimaksud dalam hadis ini apa? Yaitu yang menurut Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang hasanah, kebaikan tentunya, yang jelas dalilnya ya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, tolong ditutup aja. Kita lanjutkan, saudaraku sekalian. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berniat berbuat baik lalu tidak jadi mengamalkannya, sudah ada niat ingin berbuat baik, mau puasa sunnah atau mau tahajud atau mau sedekah, tapi tidak jadi mengamalkannya. Orang yang tidak jadi mengamalkan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, saudaraku, dia punya kebiasaan. Ya, misalnya dia punya kebiasaan sholat tahajud, dia punya kebiasaan sholat puasa sunnah, punya kebiasaan dia. Maka biasanya orang yang punya kebiasaan tersebut tidak akan meninggalkannya kecuali kalau ada udzur syar'i, seperti sakit, ya, atau safar dan yang lainnya. Maka orang seperti ini, ketika dia meninggalkan perbuatan kebaikannya karena ada udzur dan dia punya kebiasaan, maka ya dia tidak masuk dalam kategori hadis ini. Karena disebutkan dalam hadis ini, siapa yang berniat berbuat kebaikan kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, Allah tuliskan satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Ya. Namun ada hadis yang lain menunjukkan bahwa orang yang punya kebiasaan lalu kemudian tidak jadi mengamalkan karena adanya udzur, tetap diberikan oleh Allah pahala sempurna. Pahala sempurna buat dia. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu min salatihi ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, maka tetap ditulis untuknya dari salatnya seperti ia sehat dan tidak safar. Masya Allah. Ini menunjukkan akan keistimewaan orang yang langgeng di dalam menjaga amalnya, akhi. Ya. Sebab kalau dia langgeng menjaga amal akhal Islam, maka itu kebaikan, alhamdulillah. Sampai dalam hadis tadi ya, kalau dia langgeng mengamalkannya kemudian ditinggalkan karena ada uzur, ya, alhamdulillah, ternyata Allah tetap berikan pahala yang sama. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan." Ya. Illa syarakukum fil ajr. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada beberapa orang, tidaklah kalian melewati perbukitan, tidak pula lembah, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Habasahumul udzur. Mereka tidak bisa ikut ya karena terhalang oleh udzur. Tapi karena mereka terhalang oleh udzur dan mereka sudah berniat kuat ingin ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah mengatakan, "Tidaklah kita melewati lembah, tidak pula perbukitan, kecuali mereka bersekutu dengan kita dalam pahala." Masya Allah. Ya. Saudaraku seiman, ini menunjukkan betapa pentingnya masalah niat. Adapun yang kedua, yaitu orang yang tidak punya kebiasaan. Ada orang yang tidak punya kebiasaan sholat tahajud misalnya. Ada orang yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah misalnya. Kemudian dia berniat, "Ah, besok saya mau nanti malam saya mau sholat tahajud ah." Dan niat, ya qadarullah, enggak jadi. maka apakah ada diberi pahala? Tetap diberi pahala niatnya tersebut. Ya, satu pahala yang sempurna di sisi Allah. Ini menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luar biasa. Ini menunjukkan juga, akhi, bahwa niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Bayangkan sebatas dengan niat dia dapat pahala tanpa harus beramal. Ya, makanya dari itu, ya, perbanyaklah niat-niat kebaikan, akhi. Karena dengan niat kebaikan itu sendiri kita sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, akhul Islam. Fa in hamma biha fa amilaha. Jika ia berniat ingin berbuat kebaikan dan ternyata ia jadi mengamalkannya, Masya Allah. Ya, dia berniat besok saya mau puasa Senin. Alhamdulillah ternyata jadi puasa Senin. Dia berniat mau sedekah, ternyata alhamdulillah jadi sedekah. Apa? Bagaimana pahalanya? Katabahallahu indahu asyru hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila adha'afin kathirah. Allah tuliskan di sisinya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Masya Allah. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya, akhi. Ternyata untuk perbuatan kebaikan yang kita amalkan ditulis oleh Allah 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Kalau ada pertanyaan, mungkin enggak ditulis kurang dari 10? Mungkin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna rajul layan sarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyuruhu wa tus'uhu wa thumunuhu wa subu'uhu wa sudusuhu wa khumusuhu wa rubu'uhu wa thuluthuhu wa nisfuhu. Kata Rasulullah SAW, ada orang setelah selesai sholat ternyata tidak ditulis dari pahala kecuali 1/10 saja. Ada lagi yang 1/9, ada yang 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah, Masya Allah. Ya akhal Islam, mungkin enggak ada dua orang sholat tahiyat masjid, yang satu ditulis oleh Allah 100, yang satu ditulis oleh Allah 700, mungkin, sangat mungkin. Ada orang bersedekah sama nilainya, sama-sama bersedekah 10.000. Ya, tapi kok bisa pahala berbeda? Bisa, sangat bisa. Lalu apa faktor yang menjadikan pahalanya itu bisa berbeda? Ya, ada orang dua-duanya sedekah, yang satu 10.000, yang satu 10.000, ternyata nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata berbeda, berbeda jauh. Itu sangat mungkin, akhi, sangat mungkin. Ya, contohnya aja para sahabat kalau sedekah dengan segenggam emas itu bisa mengalahkan sedekah kita sebesar segunung Uhud emas. Ya. Rasulullah bersabda, "La tasubu ashabi wa wallazi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Ma balawun mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku, kata Rasulullah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah satu di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan sampai nilainya dengan apa yang diinfakkan oleh para sahabat senilai satu mud dua genggam atau setengah mud satu genggam. Bayangkan apa yang menyebabkannya, ya akhi, apa yang menyebabkan nilai pahalanya bisa berbeda. Ini banyak faktor, akhi. Yang pertama, faktor yang bisa menyebabkan perbedaan pahala itu keikhlasan. Tentu sangat berbeda orang yang nilai ikhlasnya 100% karena Allah sudah, dengan orang yang nilai ikhlasnya hanya 80%. Misalnya dia ikhlasnya 80%, 20%-nya lagi karena dunia misalnya. Maka yang seperti ini tidak mungkin sama dengan orang yang full ikhlasnya 100% hanya mengharapkan wajah Allah saja. Tentu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya keikhlasan itu penting sekali. Bahkan terkadang ada orang enggak dapat pahala sama sekali gara-gara kurang keikhlasannya, akhi. bukan hanya tidak dapat pahala, bahkan bisa jadi dapat dosa. Nauzubillah. Sebagaimana kita sudah pernah bahas itu. Ini faktor pertama ya, yang bisa menyebabkan pahala seseorang itu berbeda, itu keikhlasan. Ya, ada dua orang sedekah, dua-duanya 10 ribu sama, tapi yang satu sedekahnya mengharapkan wajah Allah murni karena Allah. Yang satu masih mengharapkan mudah-mudahan diganti sama Allah di dunia. Ya, saya sedekah 10 ribu, mudah-mudahan diganti 10 juta. Apakah sama antara yang pertama dan yang kedua? Jawab tidak sama. Ya, tentu yang ikhlas murni karena Allah itu adalah merupakan ya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua, akhi, yang menyebabkan pahala kita berbeda itu kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu semakin sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin ya semakin lebih utama. Contoh misalnya, ada dua wanita, yang satu ingin sholat di rumah, sholatnya di rumah, yang satu maunya pengen pergi ke masjid aja. Si wanita yang pergi ke masjid beralasan bahwa sholat berjamaah kan 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Belum lagi perjalanan ke masjid dinilai dihitung oleh Allah satu langkahnya, satu kebaikan. Ya, belum lagi di masjid didoakan malaikat. Sementara satu si wanita yang sholat di rumahnya beralasan dengan hadis, ya, Rasulullah bersabda, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Rumah mereka lebih baik buat mereka. Mana yang lebih besar pahalanya? Kita katakan yang lebih sesuai sunnah adalah bahwa Nabi mengatakan demikian dengan ucapannya, bahwa untuk wanita lebih baik di rumah mereka. Boleh ke masjid? Boleh, enggak apa-apa. Tapi tetap yang mereka yang di rumah itu yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu mereka lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lagi, ada dua orang sholat qobliyah subuh, yang satu dipanjangkan, yang satu lagi diringankan. Mana yang lebih sesuai dengan sunnah? Ya, ternyata yang diringankan lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qobliyah subuh itu meringankannya. Iya. Berarti itu menunjukkan ini yang sesuai dengan sunnah dan ini yang lebih besar pahalanya. Maka tidak dilihat dari sisi kuantitasnya, tapi kekesesuaian dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua orang pergi safar, dalam hadis surat Abu Daud juga ya, pergi safar dua orang tersebut, kemudian di perjalanan dua-duanya masuk tiba waktu sholat, ternyata nggak ada air, akhirnya mereka tayamum. Setelah selesai sholat beberapa lama kemudian mereka menemukan air. Akhirnya yang satu mengulangi sholatnya, yang satu enggak mengulangi sholatnya. Sesampainya di kota Madinah, mereka menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah kepada orang yang mengulangi sholatnya? Rasulullah bersabda kepada yang mengulangi sholatnya, "Lakal ajru marratain." Kamu dapat dua pahala. Ya. Apa Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya? "Asabtas sunnah." Kamu sesuai sunnah. Mana yang lebih baik? Kita katakan yang sesuai sunnah tentu itu lebih baik. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi, suatu ibadah semakin sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tentu itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faktor yang ketiga, akhi, yang menyebabkan pahala itu bisa berbeda, yaitu pengaruhnya ke hati. Ada dua orang baca Quran, sama-sama baca juz amma. Tapi yang satu membacanya dengan penuh kekhusyuan, bahkan dia ya bisa menangis karenanya. Dia betul-betul dia memahaminya. Sementara yang satu hanya baca saja di lisan dan tidak masuk ke hati. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu yang membacanya dengan ya hatinya itu terpengaruh, sehingga menyebabkan menimbulkan rasa takut kepada Allah, itu jelas lebih besar pahalanya daripada orang yang membaca Quran hanya sebatas di lisan tapi tidak masuk ke hati. Kenapa? Karena tujuan ibadah itu ya akhi, ya, adalah untuk memperbaiki hati. Kalau ternyata ibadah tidak memperbaiki hati, itu berarti ibadah ini ada sesuatunya. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar apa? Apa tujuan dari beribadah itu? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan takwa itu tempatnya di mana? Di hati. Berarti saudaraku seiman, ya, itu menunjukkan bahwa ya bahwasannya ibadah itu tujuannya untuk memperbaiki hati. Maka semakin ya ibadah itu mempengaruhi hati kita, memperbaiki hati kita, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Dan semakin ibadah itu kurang memperbaiki hati kita, tidak ada pengaruh apa-apa. Dan itu menunjukkan ibadah tersebut dimasuki sesuatu ya. Iya. Ada orang sholat, tapi kok sholatnya tidak menambah rasa takut kepada Allah. Sholat, tapi korupsi jalan terus. Sholat, tapi maksiat jalan terus. Kenapa ya? Biasanya sholatnya itu ada sesuatunya itu. Kenapa? Karena seharusnya sholat itu memberikan kekuatan di hati untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah ini ya faktor yang ketiga yang menyebabkan pahala seseorang itu berbeda. Itu pengaruhnya kemana? Ke hati. Ya. Kemudian saudaraku yang keempat, apa yang menyebabkan pahala itu berbeda? Yaitu akhad Islam azaniyallahu wa iyyakum apa namanya waktu dan tempat itu bisa berpengaruh juga. Sedekah di waktu yang mulia tentu pasti beda pahalanya dengan sedekah di waktu yang kurang mulia. Ya. Sekarang kita di waktu yang mulia nih. Kita masuk tanggal 1 Zulhijjah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Muslim, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang amalan salih lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashar, dari 10 awal Dzulhijjah ini. Lihat saudaraku, ini hari-hari yang sangat utama untuk beramal saleh. Berarti amal saleh apapun sangat dicintai oleh Allah di hari-hari ini. Ya, terutama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul iman. Ya. Maka berzikir di hari-hari seperti ini pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah. Maka di sinilah kita penting saudaraku untuk mengetahui waktu-waktu yang mulia. Karena ada amalan tertentu, ternyata amalan tertentu punya waktu yang mulia untuk beramal. Contoh misalnya zikir. Zikir itu waktu yang mulia Pak, kapan saja. Ya. Karena kan waktu-waktu yang mulia itu ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali. Ini waktu yang mulia yang setiap hari apa saja, sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Ini waktu yang mulia ini. Iya. Kenapa? Karena di waktu itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Siapa yang minta, aku berikan. Nah sekarang amal yang paling utama di waktu yang mulia itu kapan? Apa saja? Di saat sepertiga malam sampai ya terbit fajar, salat tahajud, banyak istighfar, banyak berdoa, ya banyak meminta kepada Allah. Sebagai disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Ya. Ada lagi amal yang utama apalagi setelah subuh, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Apa amal yang paling utama saat itu? Zikir. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan adalah Rasulullah SAW kebiasaannya setelah salat subuh berzikir sampai matahari terbit. Ya. Dan dalam Tirmidzi disebutkan, ya, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, maka ya, ia pulang membawa, lalu kemudian salat dua rakaat, maka ia pulang membawa pahala sebesar pahala haji dan umroh. Namun hadis ini diikhtilafkan apakah sahih apa hasan apa dhaif. Ya, kebanyakan ulama mendhaifkannya. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankannya. Akhal Islam, saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ya. Berarti ini apa amalan yang utama ini. Demikian pula amalan apa waktu yang utama, kapan lagi akhi? Di waktu asar sampai maghrib. Amal pada waktu itu yang paling utama Pak, zikir. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala an la an ajlisa ma aqaum yadhkuruna Allah taala ba'da salatil asr ila ghurubi syams. Aku berduduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai matahari terbenam. Itu lebih aku sukai daripada ya ini dan itu. Masyaallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka coba kita cari waktu-waktu yang utama itu. Yang seminggu sekali hari Jumat. Hari Jumat sangat dianjurkan kita banyak beribadah kepada Allah. Ya kapan itu? Apa amalan yang paling utama saat itu? Nah ini kita juga harus pahami. Akhal Islam. Ya Rasulullah mengatakan siapa yang pergi sholat Jumat di waktu yang pertama seakan-akan berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu kedua seakan-akan berkorban dengan sapi. Siapa yang pergi di waktu ketiga seakan-akan berkorban dengan kambing. Siapa yang pergi di waktu keempat seakan-akan dia berkorban dengan ayam. Siapa yang pergi di waktu kelima seakan-akan ia berkorban dengan apa? Dengan telur. Apabila imam naik mimbar, maka malaikat menutup catatannya dan mendengarkan. Ya. Kapan mulai waktu pertama itu? Sekitar jam 8. Jam 8 pagi. Karena disebutkan dalam hadis bahwa hari Jumat itu ada 12 jam. Berarti kalau di sini ada 5 waktu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Kalau 5 jam mundur dari waktu Jumat, berarti jam sekitar jam 7 atau jam 8. Ya. Kita terkadang jam 11 pergi ke masjid, wah dapat unta nih, padahal enggak dapat telur. Ya, Allahul musta'an wal itiklat. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, ya. Jadi yang mempengaruhi besar kecilnya pahala seseorang itu diantaranya waktu yang mulia, demikian pula tempat yang mulia. Salat sunnah di Masjidil Haram, wah pahalanya 100.000 kali lipat. Salat di Masjid Nabawi, pahalanya 1.000 kali lipat. Masya Allah. Ya. Demikian pula ya akhul Islam, di antara faktor yang menyebabkan pahalanya itu berbeda, yaitu ibadah yang bermanfaat untuk orang lain juga ya lebih baik dan lebih utama kata para ulama daripada ibadah yang manfaatnya buat diri kita sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, aku menulis apa namanya ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat tahajud semalam suntuk. Kenapa? Karena ilmu manfaatnya buat kita dan buat orang lain. Ya, sementara sholat tahajud ya manfaatnya buat diri kita saja. Ya. Dan tentu yang bermanfaat buat orang lain bukan hanya untuk kita, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadisnya ya. Kata Rasulullah, siapa yang berniat berbuat beramal kebaikan, kemudian jadi mengamalkannya, maka ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat bahkan lebih dari itu. Allahu Akbar. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul ya bi'adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbala Allahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa." Ya, hatta tasira mislal jabal. Apabila seseorang berinfak ya dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah terima infaknya tersebut dan Allah kembangbiakan sampai sebesar gunung. Masya Allah, satu butir kurma dikembangbiakan oleh Allah pahalanya sampai sebesar sebesar gunung, berarti lebih dari 700 itu ya akhi. Ya, contoh lagi misalnya Allah berfirman ya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahalanya dengan tanpa hitungan. Tuh, berarti lebih dari 700. Jadi ada amalan tertentu yang disebutkan bahwa pahalanya tidak terhitung sudah. Ya. Contohnya apa ini? Yaitu orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian cobaan, sabar ketika ya berusaha istiqomah di atas ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kesabaran itu dihitung oleh Allah pahalanya lebih dari 700 kali lipat, bahkan tanpa batasan. Subhanallah. Kita lanjutkan saudaraku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha." Siapa yang berniat berbuat buruk kemudian enggak jadi mengamalkannya. Ada satu riwayat dengan ya tambahan min jarroi, dia meninggalkannya karena takut kepadaku, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan di sisinya. Masya Allah. Ini karena orang yang berniat berbuat buruk kemudian enggak jadi itu ada yang karena Allah, ada yang enggak karena Allah. Iya. Kalau dia meninggalkan maksiatnya karena Allah, diberikan oleh Allah satu pahala yang sempurna. Kalau dia meninggalkan maksiatnya bukan karena Allah, dilihat ada usaha apa enggak untuk mencarinya. Kadang ada orang ya berniat ingin berzina, pas pergi ke tempat pelacuran ada razia, enggak jadi. Yang kayak gini yang masa dikasih satu kebaikan, enggak mungkin. Yang seperti ini tetap diberikan dosa karena usahanya itu. Ya. Demikian pula ada orang yang berniat berbuat dosa kemudian dia tinggalkan, malas aja, bukan karena Allah, bukan, cuma malas aja, maka seperti ini pun juga tidak akan ditulis satu kebaikan ya. Yang ditulis oleh Allah satu kebaikan itu kalau dia meninggalkan keburukan tersebut karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya Allah berfirman dalam diskusi ini, dan jika ia berniat berbuat keburukan, berniat berbuat keburukan kemudian jadi mengamalkannya, maka Allah hanya tuliskan satu keburukan saja. Jadi keburukan itu tidak dilipat gandakan. Kalau keburukan itu bertepatan dengan waktu yang mulia, apakah keburukan dilipat gandakan? Tidak, tapi dibesarkan keburukan, apa satu tapi dibesarkan jadi gede. Ya. Beda dengan amalan soleh, kalau amalan soleh itu dilipat gandakan. Jadi pelipat gandaan itu hanya untuk amalan soleh. Adapun keburukan itu kalau dikatakan dilipat gandakan maksudnya yaitu dibesarkan. Ya. Dibesarkan. Dosanya itu kalau ternyata misalnya bertepatan dengan waktu-waktu yang mulia, seperti misalnya sekarang nih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bahkan di bulan-bulan haram, perbuatan keburukan dan dosa itu dilipat gandakan oleh Allah, apa bukan dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nih saudaraku sekalian, ahl Islam, dalam riwayat Muslim ada tambahan, atau Allah hapus kalau dia taubat, kalau dia istighfar, kalau dia minta ampun. Ya. Wala yahlik 'ala Allah, dan tidak ada yang binasa atas Allah kecuali orang yang binasa. Itu orang yang tidak Allah berikan petunjuk. Ya, karena dia sendiri tidak mau untuk bertaubat kepada Allah. Ya, padahal kalau dia bertaubat kepada Allah, Allah akan gantikan keburukan itu jadi kebaikan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman, lalu ia beramal saleh, mereka itu yang akan Allah gantikan keburukannya jadi kebaikan. Maka subhanallah, ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Demikian penjelasan kita pada pagi hari ini, ya, hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan kita menuju tanya jawab. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair barakallahu fik Pak Ustaz. Demikian para pendengar dan pemirsa Raja di mana pun Anda berada. Pembahasan yang sangat penuh faedah dari apa yang telah dibacakan dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan singkat di 0819 896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami angkat dari pertanyaan layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya yang berada di Bogor. Ya Ustaz, tadi disebutkan mengenai keutamaan sahabat jika beramal dengan selain sahabat jauh melebihi kebaikan para sahabat. Tapi di hadis lain disebutkan bahwa seseorang yang beramal atau mengamalkan sunnah di zaman penuh fitnah pahalanya seperti 50 sahabat. Mohon penjelasannya di hadis tersebut, Ustaz. Iya, tentu dua hadis yang sahih tidak mungkin saling bertabrakan. Kitanya saja yang belum paham. Ya, tidak mungkin sabda Nabi saling bertabrakan, saling bertolak belakang. Sekarang kita melihat ilatnya. Kita tanya dulu, lihat dulu kenapa sih para sahabat bisa mendapatkan keutamaan sebesar itu. Ya. Jawabnya, karena keimanan mereka. Karena perjuangan mereka terhadap bersama Rasulullah SAW, karena ketakwaan mereka yang luar biasa. Nah, ketika di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dahsyat sekali, ada orang tetap kuat berpegang kepada sunnah, padahal ujiannya luar biasa. Ya, maka yang seperti ini bisa saja pahalanya seperti melebihi daripada pahala sahabat. Ya, dalam yang mengamalkan sunnah tersebut. Ya, kenapa? Karena ujiannya juga luar biasa dahsyat. Itu menunjukkan akan keimanannya yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kan kaidah usul fikih mengatakan apa? Ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya sama, ya hukumnya sama. Ya, demikian wallahu a'lam. Baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami akan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Mengenai 10 hari bulan Dzulhijjah, yaitu mengenai amalan-amalan yang dibalas yang berlipat ganda. Bagaimana untuk puasa yang dimulai tanggal 1, Ustaz? Apakah ada tuntunannya dari syariat? Dan bagaimana jika puasanya tersebut jatuh di hari Sabtu karena ada larangannya? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Mayoritas ulama, ini pendapat jumhur, mengatakan makruh berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Dasarnya yaitu riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah sekalipun. Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat. Ini istri Nabi yang paling dekat ternyata meniadakan. Kalau Rasulullah SAW pernah melakukan, pasti Aisyah tahu dong. Apalagi pastinya Rasulullah akan menggilir istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian sebagian ulama berpendapat boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Alasannya satu riwayat dari istri Nabi yang lain, bahwa aku melihat Nabi SAW berpuasa 9 bulan Dzulhijjah, demikian, tis'an min Dzulhijjah, 9 dari bulan Dzulhijjah. Apa maksudnya 9? Nah, disinilah jadi perselisihan. Ada yang mengatakan maksudnya 9 yaitu 9 hari. Ada yang mengatakan maksudnya 9, maksudnya 9 tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Nah, selain itu hadis ini juga diperselisihkan apakah ini hadis dhaif atau tidak. Ya. Sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan ya, apa namanya? Sahih atau hasan. Ya, wallahu alam. Ya, yang jelas kalau kita berpuasanya dengan seperti puasa Daud, ya, satu puasa, dua enggak, tiga puasa, empat enggak, itu sebetulnya lebih bagus, maksudnya lebih keluar dari perselisihan. Sebab kalau seperti itu, ya semua mengatakan boleh. Yang diperselisihkan itu kalau kita berpuasa terus menerus dari tanggal 1 sampai 9. Ya Allah alam, ya. Nah. Ya, baik. Terima kasih banyak sekurang jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya yang ketiga masih kami ajukan dari layanan pesan singkat. Ini banyak sekali pertanyaan mengenai apa? Ada apa amalan-amalan di bulan itu 10 di hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Yaitu mengenai larangan bagi yang niat berkurban. Apakah berdosa jika dia melanggarnya, Ustaz? Iya, berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang. Kata Rasulullah, "Fala ya'khudanna min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Jangan sekali-kali ia mengambil atau memotong rambutnya. Dan larangan itu dalam usul fikih pada asalnya hukumnya haram. Ya, tidak boleh dikatakan makruh sampai ada dalil yang memakruhkannya, atau ada dalil yang memalingkan dari haram kepada makruh. Dan saya belum menemukan dalilnya yang memalingkan itu. Ya, maka pada asalnya larangan itu dibawa kepada haram. Maka kalau dia melakukan itu, melanggarnya, maka dia berdosa. Nah, baik. Ya, terima kasih banyak sekurang atas jawaban-jawaban Ustaz. Demikian tiga pertanyaan kami telah ajukan di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di melalui layanan yang telepon, silakan di 0218236543. Ya, kami tunggu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan Ibu Samina. Seorang menuntut kesenangan dikarenakan dia dijolimi karena mengharap pahalanya. Nah, itu gimana kan orang tersebut? Karena dia mengharapkan pahala dari orang-orang yang menuduhnya, menjoliminya. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa katanya? Mengharapkan pahala dari kezaliman orang-orang yang menjoliminya. Ada orang yang dizalimi. Ya, misalnya dia dituduh macam-macam, tapi dia sabar, ya, menghadapi tuduhan tersebut. Apakah dia dapat pahala? Jelas dapat pahala. Sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uhadithukum hadisan fahfadzuh." Ini sudah kita bahas sebetulnya ya, pada hadis sebelum ini ya. Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, hafalkan. Ya, kata Rasulullah SAW. Ya, di antaranya apa? Wama zulima abdun bimadzlamatin sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Tidaklah seorang hamba dizalimi, ya, dengan kezaliman dan dia sabar menghadapi kezaliman itu, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan buat dia. Ini sudah kita bahas sebetulnya ya, pada hadis sebelum ini. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang tadi ya, pertanyaannya, orang dituduh dengan berbagai macam tuduhan padahal dia tidak melakukannya, sebatas dituduh dan dia berharap pahala kepada Allah dan dia juga tidak bisa untuk membalasnya. Ya, cukuplah kalau kita dituduh, kita cukup ya menjelaskan saja bahwa itu enggak benar, selesai. Tapi kalau ternyata yang menuduh tetap aja tetap menuduh kita, itu hakikatnya ya akhi, dia sudah memberikan pahalanya kepada kita. Dia sedang mentransfer pahala ke kita. Ya, kenapa? Karena dia menzalimi kita. Dan orang yang menzalimi kita pada hari kiamat nanti, dia akan memberikan pahalanya kepada kita sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Ya, bangkrut. Kata Rasulullah, "Walakinnal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi orang yang bangkrut di hari kiamat itu, orang yang datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah. Namun ia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menampar orang, dia pernah mengucurkan darah orang. Fayu'fa hadza min hasanati, maka ia memberikan kepahalaannya kepada orang-orang yang dizalimi tersebut. Fa'in fanyat hasanatu qabla an yuqdha 'alayh. Kalau ternyata kebaikannya habis, ya, sementara yang dizaliminya masih banyak ini. Apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang dizalimi diberikan ke dia. Tsumma turiha finnar, kemudian orang ini pun dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita pernah menzalimi orang, jangan sampai kita pernah memukul orang. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu, ya, ketika pas masuk itu di apa namanya? Dipelonco, dipukul, diludahi. Itu kakak-kakak kelasnya sedang transfer pahala ke dia. Ya, kamu sekarang sudah tidak kuliah lagi. Sudah lupa tentang kezaliman kamu kepada orang lain. Tetap di hari kiamat Allah akan tanya itu. Ya, kamu-kamu yang pernah melonco orang, menzalimi mereka itu, memukuli mereka. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Sekarang saya selesai atas jawaban saya. Demikian untuk Ibu Samina yang berada di Cibinong. Dan selanjutnya, yang kedua, silakan di layanan telepon kembali kami berikan kesempatan. Ya, halo. Mohon dikecilkan volume televisinya atau radionya, sudah masuk. Silakan, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ana mau tanya, Ustaz. Dengan siapa, di mana? Ana dari Rudi di perjalanan. Iya, silakan Pak Rudi. Dari Rudi tadi Bogor. Iya, dikecilkan volume ininya, radionya. Silakan. Silakan Pak Rudi. Ana mau tanya, iya. Kadang-kadang ana, kalau ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ana mengharapkan Allah untuk menolong hamba dengan hati membantu ana dalam keadaan ana sedang ada masalah seperti ini, Ustaz. Apakah memohon kepada Allah seperti ini, jika ana dalam keadaan masalah dan banyak masalah seperti ini, apakah memang ana mengharapkan dunia, Ustaz, dari doa ana itu? Sisanya ana memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah ana perbuat. Mohon petunjuknya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, berdoa adalah tempat meminta kepada Allah. Kalau antum berdoa dan meminta dunia, silakan, enggak masalah. Iya. Yang masalah itu ketika niat ibadah kita campuri mengharapkan dunia, yang itu yang bermasalah. Tapi kalau berdoanya kita minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan urusan saya dalam kesulitan ini, ya Allah, ya, maka pada waktu itu boleh, gak masalah. Atau kita misalnya ditimpa kesusahan, langsung kita ingat dosa apa yang menimpa saya, kemudian kita minta Allah, kita istighfar kepada Allah agar Allah ampuni dosa kita. Ya, tapi niat kita apa dari istighfar itu? Ya, biar rezekinya lancar lagi. Nah, ini yang bahaya, yang seperti ini. Ya, kita minta kepada Allah jujur agar Allah ampuni dosa saya. Memang jujur bahwasanya kita minta ampun benar-benar kepada Allah akan dosa-dosa saya. Ya, karena semua musibah yang menimpa itu akibat dosa. Maka dari itu, akhi, ya, upayakan semaksimal mungkin ketika kita minta ampun kepada Allah, ya, benar-benar ikhlas murni karena Allah. Karena bukan jangan sampai ada embel-embel dunianya. Ya. Usahakan seperti itu. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan li wajhihi aw illa ma kana illa ma kana khalisan li wajhihi." Allah tidak akan menerima dari suatu amal kecuali yang benar-benar ikhlas karena Allah. Wabtughi bihi wajhahu, dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Nah, kemudian ketika kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah, ya, saya sedang diberikan kesulitan, ya Allah. Berikan kepada saya kesabaran dan keikhlasan untuk menerima ini semua. Dan berikan kemudahan dari jalan kesulitan ini. Sambil kita, ya, banyak mohon ampun kepada Allah, sambil kita bertakarub kepada Allah dengan betul-betul keikhlasan, kita mengharapkan wajah Allah semata. Maka saat itu, ya, insya Allah Allah berikan kepada kita pertolongannya. Ya. Namun ingat, jangan sampai dominan keinginan kita terbesar adalah mengharapkan dunia. Sebab kata Imam Suyuti, orang yang dominan keinginan dia dunia daripada mengharap wajah Allahnya, dia dapat dosa, gak dapat pahala. Tapi kalau dia lebih dominan mengharapkan wajah Allahnya daripada mengharapkan dunianya, maka dia tetap dapat pahala. Ya, walaupun tentunya tidak sama pahalanya dengan orang yang benar-benar ikhlas 100% murni karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Iya, baik, demikian ya untuk Bapak Rudi yang berada di Bogor. Dan selanjutnya kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon kembali. Ya, silakan. Halo. Kami tunggu di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Hamba Allah di Jakarta Timur. Silakan, langsung ke pertanyaan. Oh, ini sebelum bertanya, kok laporan ini tidak seperti biasanya, Roja? Iya. Dipantau di sini kok. Di radio ya? Kurang jelas. Iya, mohon maaf untuk radio memang sedang ada gangguan ya. Oh, gitu. Ya, silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz mau nanya, kalau orang belum pernah berkurban, orang belum pernah hakikah tapi ingin berkorban, itu bagaimana? Apa mengutamakan hakikah dulu atau bagaimana? Iya. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih dahulukan, korban dulu apa hakikah? Ya, hakikah hukumnya apa? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan wajib. Korban hukumnya apa? Ikhtilaf juga. Jumhur mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Ya. Jadi gimana nih, harus yang mana yang harus dilakukan? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh menggabungkan dua niat. Niat akikah sekaligus kurban. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad dari madhab Hanabilah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, dan sebagian masyayikh mereka mengatakan boleh menggabungkan niat akikah dengan niat kurban. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Demikian untuk yang bertanya, ibu yang berada di Jakarta Timur. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari Aris yang berada di Selangor, Malaysia. Ada permasalahan. Ya Ustaz, saat ini di Malaysia masjid dan surau-surau sudah dibuka untuk berjamaah, namun yang jadi permasalahan masih tidak diperbolehkan untuk warga negara asing untuk ikut sholat berjamaah. Nah, bagaimana Ustaz dengan hal ini? Apakah boleh kita melanggarnya sebagai warga negara asing untuk tetap ikut sholat berjamaah di masjid? Jika melanggarnya, apakah berdosa Ustaz? Allahu a'lam. Atau ya. Nah, baik. Kembali di layanan pesan singkat kami ajukan. Nah, sebentar. Nah, ada pertanyaan, ya Ustaz, saya orang yang suka melakukan dosa dan maksiat walaupun sudah mendapatkan hidayah sunnah. Kadang ada perasaan ketika ingin memberikan nasihat kepada orang lain itu suka memandang diri ini tidak pantas Ustaz, karena perbuatan dan perkataan saya suka atau sering tidak sesuai Ustaz. Bagaimana dengan perasaan ini? Akhi, kalau kamu masih berbuat maksiat lalu melihat orang lain berbuat maksiat lalu kamu diam, kamu sudah mengumpulkan dua keburukan. Keburukan maksiat kamu dan keburukan diamnya kamu dari mengingkari kemaksiatan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, orang yang masih berbuat maksiat kemudian dia melihat ya maksiat, tetap dia berusaha untuk mengingkarinya, menasihatinya. Sambil dia minta kepada Allah kekuatan untuk meninggalkan maksiatnya. Ya. Maka kewajiban kamu, akhi, apalagi kamu sudah mulai ngaji sunnah, sudah paham sunnah, jangan kamu masuk dalam hadis khamsatun min ahlin nar, kata Rasulullah ada 5 penduduk api neraka itu. Siapa yang pertama? Kata Rasulullah, abdu'if alladzi la zubrolah, orang yang lemah, yang tidak punya akal. Kenapa tidak punya akal? Karena orang yang berbuat maksiat tidak menggunakan akal pikirannya. Kamu itu diberikan oleh Allah akal, berpikir bahwa maksiat itu akan membinasakan kamu, menjerumuskan kamu ke neraka, bahkan mencabut keberkahan hidup kamu, mendatangkan kemurkaan Allah kepada kamu. Coba kamu berpikir dengan akal sehatmu, kamu berbuat maksiat itu apa manfaatnya untuk akhiratmu? Dunia pun menyebabkan dicabut keberkahan oleh Allah dan mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, maka dari itu jangan sampai kamu terus menerus dan berkata saya lemah Ustaz, gak bisa. Justru Rasulullah mengatakan orang yang 5 orang masuk neraka itu ya orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, akal pikirannya itu tidak berfungsi. Ya, jadilah kamu orang yang kuat dalam meninggalkan maksiat. Tawakal kepada Allah, minta terus kepada Allah kekuatan tinggalkan maksiat. Iya. Karena sesungguhnya maksiat itu wallahi akhi, ya, mencabut keberkahan hidup kita, mendatangkan berbagai macam kesialan dalam hidup kita wallah. Maka semaksimal mungkin kita ya untuk tinggalkan maksiat itu, banyak istighfar kepada Allah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas jawaban Ustaz. Demikian. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama Ustaz mengenai larangan memotong kuku dan memotong rambut di bagi yang niat berkurban. Bagaimana dengan orang-orang yang ditanggungnya Ustaz? Ini ada beberapa pertanyaan. Yang berkurban atau yang dilarang itu adalah yang berkurban, yang membeli hewan kurbannya. Seorang suami misalnya dia beli seekor kambing dengan duit dia dan dia niatkan nanti untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maka yang dilarang cuma suami aja, istri dan anaknya enggak masalah. Kecuali kalau misalnya ya istri, suami, anak-anak urunan mau beli sapi 7 orang. Masing-masing keluar duit, istri keluar duit, suami keluar duit, anak keluar duit. Berarti semua ini 7 orang ini ya itu sahibul kurban. Mereka semua tidak boleh memotong rambut dan kuku. Ya. Nah itu dia. Ya Allah wa ala. Ya, baik, sekian dari Ustaz. Assalamualaikum. Demikian dan selanjutnya ada pertanyaan dari penanya. Tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, saya suka memotong-motong kajian Ustaz, memotong-motong kajian para Ustaz untuk disebarkan dengan niat untuk berdakwah. Apakah boleh walaupun tanpa seizin Ustaz tersebut? Dan kadang saya juga ambil potongan ceramah yang Ustaznya tidak jelas manhaj dan akidahnya, tapi isinya bagus Ustaz. Ketahuilah akhi, memotong-motong ceramah ya, tanpa seizin Ustaznya, ini perkara yang tidak bagus. Wajib antum minta izin ke ustadznya. Ya. Dan kalau ternyata ustadznya tersebut bermasalah manhajnya, akidahnya, kemudian ucapannya bagus, antum sebarkan yang menyebabkan orang mengambil ilmu dari ustadz tersebut, antum juga kebagian dosanya. Ya. Karena yang harus antum perhatikan dalam manhaj menebarkan ilmu adalah betul-betul yang kamu sebarkan itu adalah ustad-ustad yang lurus akidah dan manhajnya saja. Adapun yang menyimpang pemikirannya, kemudian ada sebagian ucapannya ya kebetulan sesuai dengan kebenaran, lalu kemudian antum sebarkan, akibatnya apa? Sama saja antum merekomendasikan ke orang-orang supaya mengambil ilmunya, dan antum yang telah berjasa untuk membesarkan namanya. Ya. Maka dari itulah hati-hati. Karena Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah an yutamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Kata Ibnu Mubarak, hum ahlul bid'ah. Mereka ahli bid'ah. Ya, orang-orang yang menyimpang. Nabi SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat, berarti itu celaan. Ya. Dan yang namanya al-asaghir pasti juga ada ucapan-ucapannya yang sesuai dengan kebenaran, iya. Tapi yang namanya asaghir ya tetap asaghir. Orangnya menyimpang dalam masalah pokok-pokok akidah, tetap dia tidak disebut sebagai orang yang lurus akidah dan manhajnya. Kalau ada sebagian ucapannya yang sesuai, tetap tidak menjadikannya dia sebagai orang yang sesuai dengan manhaj Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.